Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia Radio Kun Network, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu kembali tentunya dalam program spesial di bulan mulia ini, yaitu Halaqoh Fajar, satu program yang membahas tentang kajian seputar pernikahan menuju keluarga surgawi. Baik, hadirin pemirsa Al-Bahjah TV, mendengar setia radioku dimanapun Anda berada, kita masuk ke episode yang ke-16 dan pembahasan kita kali ini mengenai tentang iddah dan juga rujuk. Karena kemarin kita sudah membahas tentang tolak atau perceraian, dan sudah dijelaskan juga macam-macam perceraian, kemudian hukum-hukumnya. Sekarang kita masuki rujuk. Nah, baik, seperti apa? Kita akan mendengarkan penjelasan dari guru kita, Buya Yahya. Namun sebelumnya kita sapa Buya terlebih dahulu. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Buya? Alhamdulillah sehat semuanya, Masya Allah. Berkat doa semuanya. Insya Allah. Baik, Buya. Baik, Buya, pembahasan kita kali ini adalah iddah. Karena kalau orang ditolak itu ada masa iddahnya, Buya. Dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang berada di dalam masa iddah, Buya? Karena perceraian maka harus ada masa penantian agar tidak langsung menikah lagi dengan orang lain. Hikmahnya baru atur rahim, misalnya membersihkan rahimnya dari. Akan tapi itu hanya hikmah. Hakikatnya adalah menjalankan perintah Allah. Biarpun seorang wanita divonis mandul, rahimnya diangkat, tetap harus pakai iddah. Karena kita harus patuh dengan syariat. Jadi waktu menanti. Jadi dalam bahasa kita ada cerai, nama cerai mati, ada cerai hidup. Cerai mati maksudnya ditinggal mati oleh suaminya. Maka harus ada masa penantian. Jika dia adalah seorang wanita yang punya kandungan, maka masa iddahnya sampai lahirnya sang bayi. Bisa saja 1 menit. Habis suaminya mati, anaknya lahir. Berarti langsung nikah lagi. Ya kan? Habis ngubur jenazah suaminya, dia nikah lagi. Ibaratnya begitu. Ada 7 bulan. Jadi, kalau hamil, ayadu'na hamlahunna sampai melahirkan. Jika wanita itu tidak hamil, tapi punya haid. Selain hamil adalah, selain hamil, 4 bulan 10 hari. Siapapun dia, pokoknya 4 bulan 10 hari asalkan tidak ada kandungan. 4 bulan 10 hari, selesai. Tapi ada yang cerai hidup. Cerai hidup ini ada bermacam-macam modelnya. Pertama sama, jika wanita tersebut punya kandungan dari suami yang sah, maka iddahnya adalah sampai lahirnya sang bayi. Tapi na'udzubillah, semoga Allah menjaga keluarga kita, anak keturunan kita. Jika kandungannya dari yang haram, anak zina, maka bukan karena kehamilan menurut jumhur ulama, kecuali mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hanbal tetap sampai lahir. Kalau selain mazhab Hanbali dari Syafi'i, Maliki, Hanafi adalah selagi tidak ada suami maka tidak ada iddahnya. Tidak seperti itu. Baik, ini perbedaan di antara ulama. Ya, jadi jika punya kandungan maka sampai melahirkan. Jika wanita tersebut tidak punya kandungan, ada bermacam-macam. Pertama, wanita yang belum tidak pernah haid sepanjang waktu. Enggak bisa hitungan haid dong. Antara masih bayi, ya kan? Atau masih kecil dinikahkan? Atau memang dia adalah tidak pernah haid sepanjang waktu, atau sudah menopause tidak ada haid lagi. Intinya yang tidak al-ha'il, yang tidak ada haidnya, maka masa penantiannya adalah 3 bulan. 3 bulan, 30 hari kali 3. 3 bulan. 3 bulan cara menghitungnya adalah ya, kalau bulan ini bulan potongan, ya disempurnakan. Tapi bulan berikutnya kan utuh. Misalnya, bulan depan kan Syawal. Ini Ramadan ya. Ramadan pertengahan begini. Dicerai. Ya kan? Berarti dihitung Syawal sama Dzulqa'dah 2 bulan. Tinggal Ramadannya berapa hari? 16, tambah lagi 14 hari. Nanti seperti itu. 3 bulan. Kemudian jika wanita tersebut punya haid, maka 3 kali suci dalam mazhab Syafi'i, beda dengan mazhab Hanafi. Syafi'i antara Syafi'i adalah 3 kali suci. Jadi selagi melewati 3 kali suci, berakhirlah. Melewati, bukan berada. Berakhirlah iddahnya. Cara menghitung 3 kali suci itu begini. Misalnya, seorang perempuan dicerai dalam keadaan suci. Karena dicerai dalam keadaan suci, maka dihitung sudah sekali suci. Datang haid yang pertama, dia sudah punya suci 1. Setelah haid yang pertama suci, berarti masuk suci yang kedua. Setelah suci yang kedua, berarti haid lagi. Haid yang kedua. Setelah haid yang kedua, berarti kan selesai haidnya, masuk suci yang ketiga. Suci yang ketiga ini belum selesai iddahnya. Karena masih suci. Setelah berakhirnya suci yang ketiga, maka berakhirlah iddahnya. Kapan itu? Datang haid berikutnya, maka selesai masa iddahnya. Nah. Kemudian, apa ada lagi ya? Budak separuh. Tidak ada budak sekarang, tidak usah dibahas, ngabisin waktu nanti. Kemudian, jika penantiannya karena cerai mati, maka dia harus melakukan satu hal, dia harus berihdad. Ihdad itu sepanjang penantian 4 bulan 10 hari, dia tidak boleh keluar rumah. Hanya mati saja ya, tidak boleh berdandan. Enggak boleh pakai minyak wangi, enggak boleh pakai. Dan di rumahnya. Jangan salah ya, sebagian orang cerai biasa dikayakan meninggal. Kalau cerai biasa, cerai 1 itu dianjurkan dandan cantik biar suaminya rujuk kembali. Beda ini. Dan bagi yang cerai mati tadi, suaminya meninggal dunia, di samping tidak boleh berdandan, tidak boleh keluar. Selagi masih ada yang menangani ya. Tapi kalau dia mungkin tulang punggung, enggak ada yang kerja dan sebagainya, hanya untuk kerjanya saja. Atau anaknya lapar mau belanja, enggak ada yang belikan, belanja. Hanya itu saja. Selebihnya enggak boleh. Tidak boleh dandan. Boleh nemui tamu, boleh. Jangan seperti ada di kota ini, suatu ketika kami datang kepada seorang, karena suaminya adalah orang dekat kami datang. Bu Hajinya di mana? Di kamar. Loh kenapa? Kata kiai-kiai enggak boleh keluar. Enggak boleh kemana? Enggak boleh nemui orang. Waduh. Dari mana itu? Ya enggak boleh keluar rumah. Kalau nemui orang masih ada di rumah, ketemu sepupu, saudara. Ini kan untuk hiburan. Lah ini salah-salah paham begini nyeksa orang. Betul, kita suruh keluar senangnya. Bu, ya benar. Saya di kamar lihat jas suami saya, ranjang suami saya, baju suami saya. Enggak boleh keluar. Keluar. Yang penting tidak keluar roh. Lihat tamu cerita. Nah cuma ini salah faham dalam fikih, ini bahaya juga nyeksa umat. Masa enggak keluar? Dari mana itu enggak boleh keluar kamar itu? Yang boleh keluar rumah. Keluar rumah jangan. Bisa ketemu, ya, hilang, biar hilang kesedihannya. Ketemu, bisa cerita dan sebagainya. Seperti itu. Itu bagi cerai mati ya, bagi yang suaminya meninggal dunia. Lihat ini taufan. Ya terobas ya. Barat Asyurin wa Asyroh. Kemudian, nah jika apa namanya, bukan cerai mati, dilihat, kalau ada yang ketinggalan, jika perempuan itu setelah dinikahi belum pernah digauli, maka enggak ada masa iddahnya. Habis dicerai, langsung bisa nikah lagi dengan yang lainnya. Karena belum dukhul. Belum bergauli, maka tidak ada masa iddahnya. Baik, kemudian bagi yang cerai biasa, bukan cerai mati, maka kalau tolak bain kubro, cerai 3, itu sunnah saja untuk tetap di rumah. biar tidak jadi fitnah. Kalau keluar tetap boleh. Tapi kalau masih tolak rajih, ada sebagian ulama, bahkan banyak ulama menganjurkan dandan cantik. Biar apa? Biar suaminya rujuk lagi. Nah, ini adalah tolak satu sama tolak dua. Maka jangan salah ini. Sampai suatu ketika mendengar ada satu orang baru cerai suaminya. Lu kok sudah datang ke pondok, ke pengajian? Astagfirullahaladzim. Oh ya, itu gimana itu? Lah ini, ya enggak apa-apa di pengajian. Dia bukan tolak. Kalau tolak mati, kalau suami meninggal, ya enggak usah hadir pengajian. Tapi kalau memang suaminya menceraikannya, ya boleh. Hanya kalau ingat tolak raj'i, jika tolak raj'i, tolak satu, tolak dua masa penantian, dia masih seperti istri. Makanya keluar pun harus dapat izin dari suami. Enggak boleh seenaknya. Harus dapat izin dari sang suami. Seperti itu. Nah, baik. Ini diantaranya yang pembahasan fikihnya. Baik, hadirin pemirsa Al-Bahjah TV, pendengar setia Radio Cool Network dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Namun setelah jeda berikut ini, tetap di program spesial Halaqoh Fajar.